تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: جاء في لسان العرب اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر واليقين ضد الشك وهو في الأصل بمعنى الاستقرار. يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. وشك في الأصل الاتصال واللزوق، ومنه حديث الجهينة فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشقت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، أي شدت عليها وجمعت. ثم صار هذا اللفظ يطلق على تردد في شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما. وقول المصنف: والظن تجويز فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو تجويزا، وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح وهو الوهم كما تقدم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Adzan atau asyak adalah diddul yakin. Asyak adalah diddul yakin, yaitu ragu adalah lawan dari yakin. Ya, kita tahu ada manzilah yakin yaitu ilm, dan ada manzilah sampai dzan, dan ada yakin, dan ada waham. Lawannya al-yakin, lawannya al-ilm. Kalau misalnya al-ilm biasanya dilawan dengan al-jahl, ya. Tapi kalau misalnya al-yakin biasa dilawan dengan asyak, ya begitu ya, begitu. Ja'al fi lisanil Arab, datang ada di kitab lisanul Arab al-yakin al-ilm. Al-yakin sama dengan al-ilm. Dan sebagian ulama membedakan antara ilm dengan yakin, tapi bukan di situ pembahasan kita. Wa izahatu syakki wa tahqiqil amr. Ilm al-yakin itu mengesampingkan syak, enggak ada syak dah, dan mentahqiq betul-betul. Mentahqiq yaitu apa? Merealisasikan kebenaran suatu perkara. Wal yaqinu dhiddu syak. Yakin itu lawan dari syak. Wahuwa fil asli bima'anil istiqrar. Pada asalnya, al-yaqin maknanya adalah istiqrar, yaitu menetap. Makanya orang yang sudah yakin itu biasanya pemahamannya tetap aja seperti itu. Karena masih yakin. Orang yang meyakini ada sesuatu di kuburan itu, maka pemahaman itu akan terus menetap. Ya. Yuqal yaqanal ma'u fil hawdi idha staqarra wadama. Dikatakan, istaqarral ma', yaitu air menetap di telaga tersebut, ya. Itu asal dari yaqona, yakin. Wasyak, syak, ragu fil asl, pada asalnya al-ittisal wal luzuq. Antum bertiga, antum di sini aja. Di sini aja, sini. Enggak apa-apa, di sini aja. Asyak fil asl al-ittisal wal luzuq. Mungkin bisa di provide kitabnya Pak untuk marbot kita. Masya Allah, anta bertanggung jawab di dunia dan di ya. Juga untuk Sheikh ini ngikut kajian terus tapi enggak ada kitabnya, berpotensi ngangguk-ngangguk ya. Asyak fil asal al-itisal wal luzuk, yaitu al-itisal artinya apa? Nyambung, dan luzuk, luzuk nempel. Ya. Ya, wa minhu di antaranya adalah hadis al-Juhaniyah. Itu perempuan yang hamil akibat melakukan zina. Ya. Yang kata perempuan itu, ya Rasulullah, saya telah melanggar hukum, oleh karena itu tegakkanlah hukuman itu atasku. Nah, kita bacakan ini. Lalu Nabi Allah memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya, rawatlah wanita ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku. Ya Masya Allah. Jadi perempuan ini telah berzina. Na'udzubillah ya. Tapi kita tetap mendoakan perempuan ini radhiyallahu anha ya. Sahabat Nabi juga. Dan bertaubat ya dari ini. Kemudian perempuan itu pengen menegakkan hukuman atasnya. Ya, ini saking mau memaksimalkan taubatnya. Tapi untuk orang yang sudah berzina, ya, itu tidak diharuskan untuk mengakui perbuatan atau afwan, tidak diharuskan untuk melaporkan perbuatan yang tersembunyi tersebut. Adapun beliau sampai hamil dan orang akan mempertanyakan kehamilannya kan? Lah, ini hamil hasil siapa gitu kan? Maka yang seperti ini menjadi dalil bahwasanya hamil di luar nikah itu hendaknya mengakui dari awal dia berzina. Kemudian yang kedua, dalil untuk kedua, bahwasanya tidak boleh orang yang hamil karena zina menikah sampai selesai ininya. Apa namanya? Sampai ngebrojol. Jadi ada permasalahan juga orang yang perempuan yang berzina, apakah boleh nikah gitu. Biasanya kita kalau di tradisi kita dinikahkan dengan pezinanya. Ini ikhtilaf di antara ulama, boleh atau tidaknya soal nikah ketika masa hamil dari perzinahan itu. Ya, sebagian ulama membolehkannya dan mensahkan pernikahan tersebut. Sebagian ulama lainnya tidak, melainkan harus diselesaikan dulu ya, sampai lahir baru boleh nikah dengan syarat satu, taubat keduanya, dua-duanya taubat, dan kedua apa? Selesai hamil apa lahiran baru sah nikahnya. Tapi di tradisi kita demi menanggung supaya enggak menanggung malu yang besar, nikahin segera setelah datang telat bulan ya. Nah, nikahin segera. Sebagian ulama enggak mensahkan nikah tersebut. Ya. Kendati pun sah misalnya, sebagian dari pihak keluarga ya, itu kemudian mengadakan setelah lahiran re-nikah, nikah ulang. Ada yang seperti itu. Dan Anda mendengar kabar seperti itu, Masya Allah. Ya, untuk mempatenkan ya, karena masih ada syak sebelumnya. Nikah sah atau enggak ya? Setelah ini, lah kok kayak gitu bisa ya? Jadi selama ini setelah nikah pertama itu ragu ini istri saya atau bukan gitu kan. Cuman untuk menutupi aib gitu aja. Gitu kan? Tapi di sini perempuan itu mengakui dirinya itu tanpa ditanya dan minta ditegakkan hukum atasnya. Nabi SAW kemudian memanggil wali perempuan itu. Ya, ini menunjukkan perempuan itu tidak punya kekuatan kecuali kalau ada wali. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya dan bersabda kepada wali tersebut, rawatlah wanita ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawakan dia ke hadapanku. Ya. Lalu walinya kemudian mengamalkan pesan tersebut. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk merajam wanita itu. Ya kan? Rajam. Ya. Kemudian di sini maka pakaian wanita tersebut syukat ya. Syukat 'alaiha thiyabuha, yaitu diikat di apa namanya? Diikat pakaiannya agar apa? Tidak terbuka ketika dirajam. Tsumma amara biha farujimat, kemudian diperintahkan dan dirajam. Nah, di sini maknanya syukat di sini syuddat 'alaiha wa jumi'at. Ya, diikat ditempelkan dengan suatu benda sehingga tidak terbuka auratnya. Itu maknanya, tapi kita enggak ke hadis itu ya. Kita lanjutkan. Tadi kita telah memahami secara bahasa arti dari syak, yaitu nempel dan nyambung. Tsumma sara hadzal lafdhu yutlaqu 'ala at-taraddudi fi syai'aini. Kemudian lafal ini kemudian akhir apa? Difahami dengan makna at-taraddud fi syai'aini, yaitu ragu-ragu antara dua hal. Ya. Jadi syak secara bahasa maknanya adalah nempel dan nyambung, tapi secara istilah usul dia lebih ke at-taraddud fi syai'ain, yaitu ragu-ragu, bimbang antara dua hal. Bihaitsu la yamilul qalbu ila ahadihima. Dengan karena tidak kolbu, hatinya itu tidak condong ke salah satu dari dua hal tersebut, enggak condong. Sama dua hal tersebut. Misal antum ada dua pilihan. Nikah lagi atau enggak, gitu kan. Nikah lagi apa jomblo, gimana Pak nikah lagi apa jomblo? Berarti menduda dong kan. Kan nikah lagi katanya. Nikah lagi atau cukup satu ini aja. Ya. Ini kan ada dua pertimbangan pilihan. Nikah lagi, mana yang lebih rajih kira-kira? Yang lebih rajih pasti nikah lagi. Ya kan? Zon rajihnya kalau sesuai dengan kemauan, tapi kan tidak sekedar kemauan, pertimbangan lainnya kan banyak. Setelah ditimbang-timbang lainnya ternyata jadilah syak. Mau nikah lagi nanti banyak konsekuensi, mau enggak tetap satu aja juga ada konsekuensi berat. Ya berat. Ini konsekuensi nikah lagi, tanggungan dan ini dan ini dan itu. Kalau enggak nikah lagi gini-gini aja terus juga fitnahnya juga besar. Ya, karena perempuan sekarang Masya Allah ya, banyak. Ya. Ternyata dipikir-pikir dua hal ini 50-50. Bingung dia. Ya. Bingung, padahal istrinya udah bilang sok biar enggak apa-apa biar bismillah. Ya, bismillah. Ya, bismillah dalam hati awas gitu kan. Bismillah fadl. Enggak apa-apa, terusin aja, Pak, ya. Terusin, Bang, semaumu, ya. Gitu kan? 50-50, ya. Bingung nih. Nah, di sini kegundahan. Yang kadang-kadang kegundahannya lebih gundah daripada jomblo-jomblo, ya. Nah, di sini ketika la yamilul qalb ila ahadima, qalbu enggak satu, salah satunya itu enggak condong ke satu. Yang ini ada konsekuensinya, yang ini juga ada konsekuensinya. Jadi bingung. Nah, ini jadinya syak. Tapi ketika dia sudah punya al-mail ila ahadima, yaitu kecondongan ke salah satunya, dia timbang ini lebih bagus, ini lebih berat, maka dia amalkanlah yang lebih berat, yang rajih. Sisanya yang satu lagi berarti marjuh. Ya, begitu. Ya. Tapi kalau masih syak, berarti masih 50-50. Masih berupa 50-50. Kalau syak, maka imma antum tinggalkan. Berarti kalau ditinggalkan, kembali ke asal. Yaitu, tidak. Cukup satu aja. Gitu. Kalau ditinggalkan. Ya. Atau dicari lagi nasihat atau istikharah. Gitu. Wa qawlul musannif. Perkataan musannif. Wa dhannu adalah tajwiz. Nah, di sini dhon itu adalah tajwiz, yaitu mengadakan dua perkara itu fihi musamahah. Ini ada pemusamahah, ini kelonggaran ya, toleransi ya. Fa inna dhanna laisa huwa tajwizan. Yang namanya dhon itu bukan pengadaan dua hal. Bukan. Wa inna ma huwa tarfur rajih al-muqabil at-tarfur rajih al-muqabilu lit-tarfil marjuh. Adzan itu adalah sisi yang kuat yang berlawanan dengan sisi yang lemah. Ya, jadi ketika ada dua perkara sama, ternyata ini lebih kuat, maka ini dzan, yang ini adalah waham marjuh. Ini dzan rajih, ini waham marjuh. Dan kalau masih 50-50, dua-duanya seimbang, maka ini namanya syak. Ya, keraguan. Wa huwa al-waham kama taqaddam. Baik. Dilanjutkan Pak Nur, faddal. Wa ma ghalabatu dhanni fa huwa quwwatu dhanni fa inna dhanna yatazayyad wa yakunu ba'du dhanni aqwa min ba'din. Qala Abu Hilal Al-Askari, ghalabatu dhanni ibaratun anit an tumaninati dhanni wa hiya rajhanu ahadil janibaini 'alal janibil akhar rajhanan mutlaqan yutrahu ma'ahul janibul akhar wa dhanu wa ghalabatu dhanni kullun minhuma yakumu maqamal yaqini 'indal fuqaha'i wa yujuzu bina'ul ahkami syar'iyyati 'alaihi idza faqadal yaqinu alladhi qallama yahsulu 'indal ijtihadi wa li hadza yajibul 'amalu bi khabaril wahidi idza kana thiqah wajibul amalu bi syahadati syahidaini wa khabaril muqawwamina idza kana adlaini wajibu istishabu hukmil hali sabiki fi hali syakki mithlu syakki fil hadith fil hadas mithlu syakki fil hadas iya mawjud ya ada di situ al hadith coba dilanjutkan Pak. Mithlu syakki fil hadithi ba'da taharah. Nah, gimana mithlu syakki fil hadithi ba'da taharah? Berarti salah khotomat ba'i. Nah, ganti buku ya. Naam. Iya, khotomat ba'i ya. Naam. Fadl. Mithlu syakki fil hadathi ba'da taharah li'anna dhahirah baqa'uhu wa 'adamu khuduthil mashkuki fihi. Ahsanta. Baik. Wa amma ghalabatu dhanni fa huwa quwwatu dhann. Adapun yang disebut istilah ghalabatu dhann, dhann yang ghalib, ya. Lafal seperti ini, ghalabatu dhann banyak di kitab usul fiqih dan kitab fiqih. Ya. Sehingga perlu mengetahui ghalabatu dhann artinya apa? Yaitu persangkaan kuat. Nah, gitu. Makna ghalabatu dhann persangkaan yang kuat. Fa inna dhanna yatazayad. Ketahuilah sesungguhnya adzan persangkaan itu yatazayat bisa bertambah ya wa yakunu ba'du dhanni aqwa min ba'd dan mungkin saja sebagian dhan itu lebih kuat dibandingkan sebagian lainnya dia punya banyak ihtimalat misalnya namanya ihtimal posibilitas itu bisa lebih dari dua ya. Suara ting ting ting ting ting gitu. Ima tukang bubur ayam. Ima tukang bubur sumsum. Ima tukang bakso ini waham, marjuh karena masih pagi atau mie ayam ya. Tapi tukang bubur ayam dan tukang bubur sumsum ini posibilitasnya lumayan kuat. Kemudian tambah lagi satu, tukang sekuteng pagi-pagi. Lontong sayur. Ini juga jadi tambah lagi nih posibilitasnya. Ya, dzon antum kepada tukang bubur, dzonnya husnudzon ya. Yaitu kemungkinan dia. Tukang bubur sumsum kemungkinan dia. Tukang lontong sayur kemungkinan juga. Ada tiga. Tapi dzon itu bisa yatazayat ya. Dengan adanya qarinah-qarinah. Ya. Kalau ting ting ting ting kemudian tercium misalnya aroma bubur misalnya ah ini dzon yang sangat kuat ini tapi belum sampai betul-betul yakin nah. Kemudian pilihan kedua tukang bubur sumsum pilihan ketiga tukang lontong sayur ya tapi ketika dia ngelihat langsung daripada repot-repot saya mikir-mikir kayak gini udah keluar masjid ternyata ya tukang cilok ya ternyata tukang cilok. Maka semua zon tadi itu semua menjadi apa? Bukan waham lagi ya, itu udah jahal berarti udah hilang udah. Dan enggak boleh dia mengikuti zon tadi ketika sudah ada kelihatan musyahad dengan hawas. Ya tukang cilok itu enggak ada rajih enggak ada apa, udah sampai ilmu yakin. Ya kan? Gitu. Tapi kalau masih kepikiran, ah enggak usah keluar, biar jadi teka-teki di benak saya, gitu kan. Gitu, pikirin mana-mana sampai kemudian nanya ke sumber-sumber terpercaya, ya. Afwan, akhi, itu yang di perempatan biasanya tukang apa ya yang ada situ? Ya, nyari info. Ah kan? Tuh. Ini apa nih? Nah, kan? Enggak antum punya ilmu atau enggak tentang beliau ini? Atau masih berkisar dzon? Anda punya ilmu ya Pak Iman? Orang warga sini asli. Bubur ayam. Khalas. Khabar wahid. Thiqah insyaAllah. Maka yufidul ilm insyaAllah. Ya. mau dicek lagi tambah, itu semakin yakin lagi, ya gitu kan. Iya, tapi kalau beliau enggak ada khabar, kita ini bisa mengetahui suatu ilmu itu imma dengan khabar, imma dengan hawas. Hawas ini panca indera, melihat langsung, mendengar langsung, ya. Tapi kalau khabar dari orang bisa juga selama orang itu terpercaya. Taib. Ghalabatul dhon tadi udah tahu kita ya. Kuatnya persangkaan selama belum sampai ke yakin atau ilm. Dan persangkaan itu bisa yatazayad, bertambah-bertambah sesuai dengan qarina. Dan sebagian persangkaan lebih kuat dibandingkan sebagian lainnya. Berkata Abu Hilal Al-Askari, "Ghalabatul dhanni ibaratun an tumaninatil dhann." Istilah ghalabatul dhann atau dhann qawi, yaitu dhann yang kuat, itu suatu ungkapan tentang ketenangan persangkaan. Jadi persangkaan masih bersifat persangkaan. Kenapa? Karena belum sampai dapat khabar yang mutawatir atau khabar valid betul-betul, dan atau belum mendapatkannya dengan panca indera. Maka dia masih sebatas dhon. Tapi dhon ini ternyata sampai menenangkan hatinya. Sampai menenangkan hatinya. Maka ini istilahnya dalam fiqih, asul fiqih, ghalabatul dhon. Wahia rujhanu ahadil janibaini al janibil akhor rujhanan mutlaqa yutrahu ma'ahul janibul akhor. Yang namanya ghalabatul dhon, dhon yang qawi, itu menguatkan salah satu dari dua sisi di atas sisi lainnya dengan suatu penguatan yang secara mutlak, sehingga berkonsekuensi sisi yang tidak dirajihkan itu dibuang menjadi waham. Begitu ya. Tapi biasanya hal ini hanya terjadi ketika ada dua posibilitas saja. Ya, ada dua ihtimal. Imma tukang bubur ayam, imma tukang bubur sumsum. Dan ketika sudah ada ilmu yakin dari Pak Neiman bahwasanya itu tukang bubur, maka kita bertaklid pada beliau. Tapi taklid kita kepada beliau ini juga apa? Zon bukan? Atau ilm? Ah, apakah ilmu mukallid itu adalah ilm? Ah, gitu. Paham? Paham di sini? Apakah ilmu mukallid itu adalah ilm atau tidak? Gitu. Itu nanti adalah pembahasan, tapi enggak begitu penting, ya, enggak begitu penting. Taib, kita lanjut. Wa dhannu wa ghalabatul dhann kullu minhumā yaqūmu maqāmal yaqīni 'inda al-fuqahā. Bagi ahli fiqih, dhann dengan dhann pada umumnya dan dengan istilah ghalabatul dhann, semua dari itu yaqūmu maqāmal yaqīn. Itu bisa berposisi dengan posisi yakin bagi para fuqaha. Tapi dia bukan yakin, bukan. Maksudnya berposisi dengan yakin yaitu konsekuensi dari dhon ini ya sama dengan konsekuensi yakin, yaitu bisanya atau bolehnya ya yuzu binaul ahkami syar'iyyati alaih. Bolehnya seseorang membina, membangun hukum syar'i di atasnya. Ya. Tapi ini bagi mujtahid, bagi muqallid ikut-ikutan saja. Ya, seperti kalau misalnya masalah biji tasbih. Ini sebagian ulama salafiyin mengharamkannya karena bid'ah, satu. Sebagian lainnya Syaikh Utsaimin tidak membid'ahkannya. Kalau anda pribadi ikut dengan yang membid'ahkan biji tasbih, ya. Ini kayak gini biasanya biji tasbih atau duitnya? Hah? Biji tasbih. Taib. Sekarang alasan yang membid'ahkannya ada satu, dan alasan yang menganggapnya bukan bid'ah melainkan sarana semata ada juga. Taib. Sifatnya kedua ini ijtihad atau bukan? Ijtihad atau bukan? Ada enggak nas khusus tentang biji tasbih? Enggak ada. Enggak ada ya. Yang mengatakan ini bid'ah karena satu, tidak ada nas khusus untuk mengkhususkan perbuatan dengan biji tasbih itu. Satu. Kedua, ada pengingkaran Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Ad-Darimi. Ya. Mengingkari Ibnu Mas'ud mengingkari beberapa orang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang mereka berkumpul sebelum subuh dan dianggap baik oleh banyak orang, itu ngitung-ngitung biji kerikil untuk bertahlil, bertakbir dan seterusnya. Oke? Okay? Taib. Itu dua hujahnya yang membidahkan. Yang tidak membidahkan itu meninjau hal seperti ini bukanlah suatu ibadah mahdhah atau murni ibadah, melainkan wasilah untuk maslahatan ibadah. Tinjauannya beda ini. Sebenarnya usulnya berbeda, tinjauannya berbeda. Kalau ini tinjauan langsung menganggap ini gerakan-gerakan ibadah. Kalau yang tidak membidahkan menganggap ini bukan gerakan ibadah, tapi wasilah menuju ibadah untuk membuat mudahnya ibadah. Oke? Okay? Nah, keduanya sifatnya ijtihadi. Keduanya sifatnya ijtihadi. Nah, di sini dibilang wa yajuzu bina'ul ahkami syar'iyyati 'alaiha. Bolehnya seseorang membangun hukum syar'i di atas dhon. Makanya bolehnya membangun hukum syar'i di atas ijtihad. Ketika seorang mujtahid berijtihad, dia mungkin premis, kemudian qarinah, indikasi dan hujah, dalil, perkataan Allah dikumpulkan semua, saya membina hukum ini haram dan bid'ah, sehingga haram disebabkan begini, begini, begini, begini dituturkan. Tidak ada dalil yang sharih langsung mengatakan ini haram, enggak ada. Tapi dia berijtihad. Maka saya bangun di atas ijtihad saya ini hukum dan mengamalkannya, yaitu menganggapnya bid'ah dan mempopulerkan ini bid'ah, tidak benar, ya kan gitu. Itu faedah dari kalam-kalam ini. Sisi lain dari sebagian ulama mengatakan, tidak, ini bukan bid'ah, ini boleh diamalkan. Hukumnya boleh karena ini adalah wasilah, karena ini ada dan seterusnya kaidah dan juga dalil dan hujjah. Taib. Kedua-duanya terbina di atas dhon atau bukan? Dhon ya? Dhon. Di atas dhon, dhon. Meskipun kendatipun tadi dalam perkara Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang itu, ya. Itu kan biji kerikil, bukan biji tasbih. Beda, ya. Tapi kemudian ulama yang membid'ahkan, dan insyaallah ini yang tepat, ulama yang membid'ahkan melakukan atau menerapkan metodologi qiyas. Mengkiaskan perkara ini dengan biji kerikil tadi. Apa ininya, jami'nya apa, ilatnya apa untuk menghitung zikir, ya kan? Kan sama aja gitu kan. Ya dikiaskan, dan qiyas itu ijtihad. Dan qiyas itu ijtihad. Tetapi ketika qiyas itu sahih dan benar, maka ya udah, ya berarti qiyas menjadi dalil. Ya kan? Qiyas adalah dalil syar'i setelah ijma', Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Maka ketika qiyas tersebut asalnya ada, far'nya ada, rabitnya, jami'nya, ilatnya ada, maka ikuti qiyas tersebut. Baik ya? Tapi tetap itu dia terbinakan di atas dhon, oke? Okay? Begitu, ya. Yeah. Dan boleh seseorang membina hukum di atas dhon, boleh. Karena dia dhon ini maqamnya maqam al-yaqin bagi para fuqaha. Dalam artian maqam yakin bukan karena dhon adalah yakin, bukan. Tetapi dhon itu bisa diterapkan juga menjadi hukum, dan yakin pun lebih-lebih bisa menjadi hukum. Ya gitu ya. Idza fuqida al-yaqinu alladhi qallama yahsulu 'inda al-ijtihad. Tidak dimiliki yakin, tidak dipunyai. Yang mana yakin itu, al-yaqin sampai al-yaqin itu sedikit dihasilkan ketika berijtihad. Ketika berijtihad itu yakin itu susah. Ya, karena ijtihad biasanya terbinakan di atas dhon. Ya. Wa li hadza yajibu al-'amalu bi khabari al-wahidi idza kana thiqah. Oleh karena itu wajib beramal dengan khabar wahid kalau misalnya penyampainya thiqah. Yang tadi seperti bubur yang tadi, yang menyampaikan bahwa saya itu adalah bubur ayam Pak Neman dan beliau thiqah, khabari wahid satu orang. Maka kita membina hukum di atas itu, ya. Walaupun dalam masalah akidah, ya. Muskilahnya ini Mu'tazilah terutama, ya, Mu'tazilah Qadariyah itu bab-bab akidah banyak sekali mereka mengingkarinya. ya, sampai mengingkari Mu'tazilah ekstrim juga mengingkari adanya jin. Ya, itu bukan jin, melainkan apalah gitulah. Kemudian mengingkari apa ya? Apa ini karya? Apalagi kubur, ya, apa? Azab dan kenikmatan kubur. Belum lagi mengingkari nanti di akhir zaman Masih Dajjal dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bagi mereka itu bukan Dajjal hakikatnya begitu yang keluar, bukan. Tapi ya penipu aja gitu. Jadi kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan kata mereka ini khabar ahad, maka nggak bisa dibina di atasnya ilm. Kenapa? Karena dhon. Khabar wahid kata mereka memiliki faedah apa? Dhon. Dan kita nggak bisa membina hukum akidah di atas dhon kata mereka. Makanya banyak khabar-khabar yang bagi mereka katanya khabar wahid itu enggak mereka imani dengan sempurna. Padahal kalau diteliti ternyata itu khabar wahid, mutawatir. Khabar tentang kubur, kenikmatan atau azabnya itu mutawatir bagi ahlu sunnah. Khabar tentang mizan, neraca, syafaat dan seterusnya di hari kiamat nanti itu semua mutawatir. Tapi mereka sendiri yang mengatakan itu tidak mutawatir melainkan ahad, dan mereka sendiri yang menetapkan kita tidak membangun di atas dzon, ya. Baik. Kemudian wajibul amalu bi syahadati syahidaini wa khabaril muqawwimina idza kana adlain. Wajib beramal dengan di atas apa? Di atas kesaksian dua saksi yang adil. Dan khabar orang-orang penguat yang adil. Tapi laki-laki ini ya. Wajib istishabu hukmil hali as-sabiqi hal asyqi, dan wajib untuk menerapkan kembali hukum keadaan yang berlalu ketika lagi ragu. Paham enggak yang ini? Istishab hal al-awwal gitu. Istishab al-hukmu as-sabiq, yaitu kembali merujuk kepada hukum asal yang sebelumnya, hukum normal. Ketika terjadi keraguan, syak 50-50. Kalau terjadi hukum baru yang zon sifatnya, maka ke zon. Nah, misal contoh yang tadi. Mau nikah lagi atau tetap satu istri? 50-50. Mau nikah lagi konsekuensi berat, mau satu istri juga berat. Nah, di sini terapkan metodologi istishabul hal. Istishabul hal, ya gitu. Kalau antum punya ilmunya, ya, punya ilmu usul fikih, jadi luar biasa usul fikih itu sampai bisa mendecide, memberikan decision, keputusan mau nikah lagi atau enggak. Masya Allah. Gara-gara belajar usul fikih, ya, mengenal namanya istishab. Ada hukum namanya istishab. Karena belajar istishabul hal, maka kembali ke hal awal ketika terjadi syak, keraguan. Keadaan sabiknya apa? Keadaan awalnya tetap satu istri. Nah, maka ketika dia ragu, maka dia wajib mengamalkan tetap satu istri. Sampai dia mencapai derajat dhon rajih, istri kedua, baru dia amalkan itu untuk menikahi istri kedua. Ya, itu ya. Kalau sampai yakin seperti istri mati, ya. Ah, ini yakin kalau ini. Yakin untuk nikah lagi, karena nggak bakal ada yang protes, insyaallah ya. Mithlu asyak fil hadath ba'da taharah, hadath ya. Contoh ragu dalam masalah hadath setelah sucinya kita. Antum sudah wudu, tapi pas jalan ke masjid antum ragu, itu tadi saya pas ini kentut apa enggak ya, gitu kan. Ya. Ragu kan? Yang namanya ragu syak di sini. Dan 50-50 antum enggak bisa merojihkan yang mana yang benar. Apakah tadi kentut atau tidak, enggak bisa rojih, masih syak. Maka dalam kondisi ini gimana? Istishab, bersuci. Karena hal yang sabiq yang pertama yang dialami adalah suci kan? Maka dia istishabnya apa? Menerapkan kembali keadaan asli, yaitu bersuci, masih suci. Kecuali kalau keadaan aslinya itu tidak suci, berhadas. Contoh, bangun tidur. Bangun tidur, terus habis itu main buka HP dulu, buka Instagram, WhatsApp, Facebook, Bukalapak dan seterusnya, ya. Setengah jam atau bahkan sejam itu sambil jalan-jalan ke dapur dan seterusnya. Nah, kemudian dia mikir, saya udah wudu belum ya? Mau sholat duha misalnya, saya udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Kan mikir, tapi syak rambut. Saya emang biasanya rambutnya nggak begitu basah kalau wudu. Nggak ada korinah yang merojihkan salah satu darinya wudu atau belum. Dua-duanya 50-50, syak, bingung dia. Maka nggak usah bingung kalau misalnya 50-50. Apa yang diterapkan? Istishabul hal, yaitu kembali ke hal asal. Apa hal asalnya? Bangun tidur kan tadi kan? Maka dia sekarang berwudu lah. Begitu ya? Paham nggak bedanya? Jadi bisalah kita contohkan banyak sebenarnya hal-hal kayak ini. Li'anna dhahira baqauhu, karena yang zahir adalah masih tersisanya tetapnya dia dalam taharah. Wa 'adamu hudutsil mashkuki fih, dan tidak terjadi sesuatu yang diragukan lagi. Ya, seperti kalau orang biasa menjaga wudu, ya. Dia safar atau pergi kemana gitu. Dia ragu tadi sebelum safar, sebelum pergi naik mobil, saya wudu apa enggak ya? Maka kembali ke keadaan asli antum. Biasanya keaslinya antum adalah apa? Menjaga wudu, maka itu hukumnya sekarang. Itu ketika syak ya. Kalau ternyata ada dhon rajih bahwasanya tadi tidur misalnya, dhon rajih, tadi kayaknya ngerasa tidur deh. Maka dhon rajih itu yang diterapkan. Atau sampai yakin saya tidur tadi, maka yakin itu yang diterapkan. Gitu ya. Paham ya, insyaallah ya. Baik. Alarm bel keluar. Gimana? Ayam tadi berkokok. Kita cukup atau kita khatamin ini? Khatamin ya, wa fil fiqhi. Ibnu Farhunnya enggak usah, wa fil fiqhi aja Pak Anwar, fadhol. Yattabi'una illa dhon, wa inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Wa qala ta'ala, yattabi'una illa dhonna wa matahwal anfus. Walqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Baik. Wallahu a'lam. Baik, Hasan. Dan dalam fiqih ada beberapa masalah, beragam masalah, hukima fiha bisihah, yang diberikan label atau hukum dengan kesahihan, binaan ala ma fi dhannil mukallaf, tapi berdasarkan dhannya mukallaf. Jadi beberapa permasalahan, masalah sahih atau fasidnya hukum tersebut, hukum wad'i maksudnya, itu terbangun di atas dhon mukallaf. Salat misalnya, salatnya sahih atau enggak ya. Nah, gitu kan. Ketika kata Nabi SAW, kalau merasa ada sesuatu di perut, jangan salat dulu. Ketika itu kan, ketika merasa ada sesuatu di perut kan ada dhon ya kan, ada persangkaan gitu loh. Ragu dia antara tadi keluar atau enggak. Kalau masih ragu enggak boleh dia batalkan sholatnya. Sholatnya tetap sahih, ya kan? Sampai dia menemukan suara, mendapatkan suara atau baunya, gitu. Tapi dia enggak menemukan itu. Nah, ketika dalam hal kayak gini tetap sahih sholatnya. Dia kembali ke istishab al-hal, ya? Karena ragu, istishab al-hal. Atau dia memiliki dhon rajih bahwa saya belum keluar, maka dibina di atas itu. Ya, begitu. Tapi kalau dia hafal bau kentutnya, ya, hafal ini bau kentut saya, enggak ada orang lain kayak gini kentutnya. Enggak ada yang se-ekstrim ini misalnya. Maka bisa enggak ini dijadikan qarinah? Hah? Bisa enggak? Hah? Siapa tahu kan antum enggak hafal bau kentut semua orang kan? Siapa tahu ada yang kembar mirip ya kan? Ini enggak bisa menjadi qarinah ikhwan, enggak bisa, karena Nabi SAW menyatakan sampai yajidu rihan. Oh iya, rihan ya. Hah? Kerasa ya. Ya pokoknya gitulah, antum alam ya, antum lebih tahu tentang urusan dunia antum ya. Tapi kalau misalnya nih ya. Antum sholat sendirian di ruangan itu. Antum ragu nih tadi kentut apa enggak ya? Terus kecium baunya. Nah, kira-kira gimana? Enggak ada yang suat selain itu. Antum kan enggak bisa nuduh jin di belakang antum. Ya kan? Antum ya, antum kentut ya. Istighfar ya, antum kentut. Orang lagi suat dikentutin suf, lihat. Enggak mungkin. Ya, maka di sini menjadi dzan atau ilm. Ilm. Kentut siapa lagi coba? Dan antum tahu ini bau kentut, ya. Atau masakan istri misalnya. Enggak juga ya. Maka di sini bukan dzan lagi melainkan pasti ini saya nih. Karena rih seperti ini enggak mungkin selain dari saya. Kecuali dari saya. Oke, kemudian amma ma warada minan nahyi 'anil 'amali bidzan, adapun beberapa yang terwiridkan dari pelarangan tentang beramal dengan binaan atas dzan, maka yang dimaksud itu adalah dzan yang marjuh. Karena dzan itu ada dzan rajih, ada dzan marjuh. Ya, alladzi la yaqumu 'alaihi dalil, yang tidak ada hujjah di atasnya, tidak ada dalil yang kuat di atasnya. Bal huwa qa'imun 'alal hawa wal gharadil mukhalif lil syara', melainkan dzan marjuh kalau diamalkan itu berarti hawa nafsu atau tujuan yang menyelisihi syariat. Ya, dzan marjuh yang tidak kuat tapi diamalkan sesuatu yang syadz atau marjuh yang dalilnya lebih lemah dilakukan, maka ini imma hawa nafsu, imma tujuan yang menyimpang. Orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis dhaif dan dia tahu itu hadis dhaif, ya, maka sebenarnya mengamalkan yang marjuh seperti ini, ya, ada sesuatu di balik itu, ya. Begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyattabi'una ila dhann." Mereka hanya mengikuti dhann semata. "Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dhann itu tidak bisa membina kebenaran sedikit pun. Ini maksudnya adalah dhann yang apa? Yang marjuh atau dhann yang memang lemah, ya, yang tidak bisa dijadikan sandaran. Wa qala ta'ala, "Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus." Mereka hanya mengikuti persangkaan dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Taib. Dan lawannya dari dhon adalah al-huda. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah mengikuti dhon yang marjuh atau yang lemah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa